لله حمدا كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah cerita mungkin bisa kita ambil sebagai sebuah pembelajaran untuk kita bersama tentang keinginan untuk terus belajar, bertanya, tahu tentang kurang lebih jam 9 atau jam 10 pagi, ada seseorang mengendarai sepeda motor datang ke pondok kita di Solo. Waktu itu saya duduk-duduk di dalam masjid bersama dengan sebagian ikhwan. Tamu itu kemudian disambut oleh petugas yang memang dijadwalkan tiket hari itu untuk menerima tamu. Dibawa ke kantor. Nah, selang beberapa menit kemudian, ikhwan yang bertugas kemudian datang menemui saya, menceritakan bahwa orang itu datang untuk bertemu. Akhirnya saya temui, saya ajak bicara. Nah, ternyata orang itu marah. Orang itu emosi, tersinggung, dan lain-lainnya. Tersinggung karena kajian yang kita siarkan melalui radio. Jadi dia cerita iseng-iseng puter channel ya. Puter kanan, puter kiri, pas dapat kajian kita. Nah, kajian kita yang didengarkan saat itu adalah kajian Umdatul Ahkam tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Ummi Salamah dan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Di dalam hadis itu Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bahwa Ummu Salamah pernah mengkisahkan tentang gereja-gereja yang pernah dilihat di negeri Habasyah ketika melaksanakan hijrah. Cerita digambarkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha bahwa gereja-gereja yang dibangun dan dimiliki oleh orang-orang Nasara itu bangunannya indah. Di dalam bangunan gereja ada gambar-gambar patung yang indah. Ya, gambar-gambar tentang Bunda Maria, gambar tentang Roh Kudus, gambar tentang Yesus Kristus, gambar malaikat bersayap, angel dan semisalnya. Itu diceritakan. Nah, keindahan-keindahan gambar yang dilihat oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Nah, cerita itu disampaikan kepada Aisyah. Aisyah Ummul Mukminin kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam bentuk cerita. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Dalam riwayat yang lain, kanu idza mata fihim ar-rajulus salih, nah, ja'alu lahu suratan, nah, fa'abaduha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi sebagai masjid. Sehingga kuburan tidak boleh dijadikan masjid satu area. Kuburan dan masjid itu tidak boleh. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat yang lain, mereka orang-orang Nasrani itu apabila orang saleh di antara mereka meninggal, mereka akan membuat gambarnya, membuat patungnya untuk diabadikan sebagai momen pengingat dan yang semisalnya. Lantas pada akhirnya mereka akan menyembah dan beribadah. Ta'zim saja itu sudah sebagai bentuk ibadah. Orang Nasrani, mereka menyembah salib. Kalau disampaikan kepada mereka, enggak, saya tidak pernah menyembah kepada salib. Ta'zim, pengagungan dan penghormatan seperti itu sudah disebut ibadah dalam pengertian Islam. Salibnya dicium. Mohon. Kan begitu ya, itu sudah. Dan misalnya, itu sudah bentuk ibadah yang dilarang. Nah, dalam kajian yang didengarkan tamu tadi, dijelaskan larangan untuk membuat patung. Membuat patung itu enggak boleh. Marah dia. Cari sana cari sini, dia cerita, saya itu cari sana cari sini, Ustaz. Studio radio yang studio itu yang menyatakan enggak boleh itu mana? Cari. Dicari ke sana dan kemari. Berjam-jam katanya cari itu. Kan radio kita di Solo itu kan ada jengkelnya ya. Radio Darussalam 88,2 FM kan gitu. Kadang-kadang ada jengkelnya, alamatnya kan gitu. Jalan Cipta Negara ini dan itu. Cari itu, mana? Ketemu, marah dia. Ya kita cuma dengarkan saja. Kan gitu. Setelah dia selesai cerita ini dan itu, baru berusaha kita jelaskan ya. Memang seperti itu. Syariat kita. Sudah seperti itu Nabi Muhammad SAW menjelaskan. Kita sebagai pemeluk Islam yang menyatakan Islam sebagai agama kita. Ya konsekuensi dari keislaman kita menerima semua aturan yang berlaku di dalam Islam. Ada beberapa hal yang bisa kita tangkap maksud dan tujuannya. Ada beberapa hukum yang kita bisa ketahui hikmah di baliknya. Namun ada sekian banyak hukum dan aturan Islam, akal dan pikiran kita itu tidak bisa mencapainya. Nah, disitulah letak pentingnya iman. Kita itu beriman kepada Allah ataukah tidak? Benarkah pernyataan kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Artinya risalah dan nubuah yang beliau bawa. Kalau kita sudah menyatakan iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang sampai kepada kita dari Allah dan dari Rasulullah, benarkan. Kalau itu dalam bentuk berita dan kabar. Kalau itu dalam bentuk perintah, laksanakan. Kalau ternyata dalam bentuk larangan, tinggalkan, jauhi. Itu tandanya berislam. Islam itu kan al-istislamu lillahi bitta'ah wal-intiyadu lahu bitauhid wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Berislam itu artinya apa? Tunduk, taat, patuh, sepenuh hati, sepenuh jiwa. Kepada Allah Azza wa Jal. Dengan melaksanakan semua bentuk ketaatan. Demikian juga kita berserah diri kepada Allah dengan mempersembahkan tauhid kepadanya. Lalu kita pun dituntut untuk berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Ya, saya berusaha menjelaskan dari sisi seperti itu. Islam itu sih. Islam. Innallahi wa ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini singkat kepada warisan dari ulama. Warisan dari ulama. Beliau-beliau mengatakan, para ulama kita, minallahi risalah, wa ala rasulillahil balagh, wa alaina taslim. Kerasulan itu, perintah dan syariat, datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah hanya bertugas menyampaikan. Kewajiban kita at-taslim, terima. Sudah seperti itu saya jelaskan dan itu akhirnya keadaan baik. Cair sudah bisa menerima, walhamdulillah. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah. akhirnya dia berbicara. Memang betul Ustaz. Memang betul. Masuk akal dan logis. Ternyata dia baru ingat. Nah, ketika semasa kuliahnya. Sekarang saya gambarkan siapa dia. Ternyata dia itu seorang seniman. Lulusan Institut Seni Indonesia Surakarta. Kerjaannya pemahat. Hah? Nyama kan gitu. Pantesan dia tersinggung kan ya. Dia tersinggung kerjaannya pemahat buat patung, estetika hotel, estetika namanya. Ya kerjaannya cuma buat patung, segala macam patung terima. Hah? Perupa, betul Pak Wahyu. Jazakallahu khairan. Perupa. Jadi seperti itu. Institut Seni Indonesia ISI ya. Yang cabang Surakarta. Yang di Surakarta. Kan ada ISI Jogja. Ini ada ISI Surakarta. Dia cerita, saya ini apa itu seorang pemahat perupa. Buat patung ini dan itu. Lah, setelah saya dengar itu, saya emosi. Kan gitu. Pekerjaan yang saya geluti selama ini. Profesi yang sudah saya jalani sekian tahun lamanya. Kok ternyata tidak boleh secara Islam. Kan begitu. Nah, itu sudah latar belakang dia. Setelah tadi ngobrol-ngobrol, saya berusaha menjelaskan. Taufik itu semua datangnya dari Allah. Baru dia sadar. Memang betul Ustaz. Nah, dulu waktu kuliah dia cerita. Ketika kuliah itu juga sudah dapat materi. Dan dia sudah yakin itu. Sebagai seorang seniman. Yang namanya seni itu tidak selalu harus berbentuk dalam 3 dimensi. Akhirnya dia sadari. Memang betul ya. Ternyata seni itu tidak selalu dalam bentuk patung ini dan itu. Kata dia. Saya masih ingat sekali sampai hari ini. Kejadiannya mungkin sudah kurang lebih 5 tahun yang lalu. Atau lebih bahkan. 6 tahun yang lalu bahkan. Sampai sekarang saya ingat selalu apa kata dia. Katanya bahkan Ustaz, sebuah titik pun itu bisa menjadi sebuah nilai seni. Memiliki nilai seni yang sangat besar. Sekali. Satu titik saja. Akhirnya dia ceramah tentang seni. Saya gak mudeng sih. Seni itu begini Ustaz. Apa namanya sebuah keteraturan ini dan itu. Makanya ada namanya apa namanya pelukis cuma gini aja harganya berapa ratus juta, ada yang mungkin gitu aja, kita sendiri kok kayak gini sampai 50 juta. Ya, memang harga seni itu tidak bisa ditentukan kecuali mereka yang senang seni kan begitu ya. Kita ya eman-eman beli lukisan kok sampai 50 juta, padahal cuma titik gitu. Cuman dia akhirnya sadar bahwa seni itu tidak selalu dalam bentuk 3 dimensi, patung, dipahat, ini, arca, dan yang semisalnya. Alhamdulillah, pertemuan kedua, ketiga, SMS-an, kontak. Terakhir kali dia cerita sama saya, sekarang sudah berubah profesi Ustaz. Terus, usaha gorden. Usaha gorden dan apa namanya? Desain interior namanya. Ruangan itu, betul. Ya, interior ruangan. Itu dia geluti. Artinya tetap di jalur seni, tapi sudah tidak lagi yang memahat, membuat apa namanya karya rupa dan yang semisal. Itu sudah digeluti. Walhamdulillah, berjalan lancar. Hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu menjaganya dan menjaga kita. Ini sebuah cerita. Nah, kejadian nyata. Dan cerita yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari kan sebenarnya banyak. Tinggal bagaimana pandai-pandainya kita mengambil pelajaran. Nah, melalui kisah ini, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Melalui kisah ini, barakallahu fikum, ikhwati fillah. Kita akhirnya bisa menyimpulkan bahwa ilmu hanyalah bisa didapat dengan mencarinya. Nah, dia tidak akan pernah, sahabat saya tadi, dia tidak akan pernah mengerti tentang haramnya membuat patung, arca, dan yang semisalnya. Kalau ia tidak terpancing emosi, mencari, mencari, dan mencari. Ia tidak akan mendapatkan pemahaman yang benar. Kalau ia tidak berani saat itu bertanya. Mengejar. Apa benar Ustaz? Begini, begini, begitu. Namun, karena dasarnya memang ingin tahu. Tulus ingin belajar. Betul-betul jujur dia ingin mencari mana yang benar, apakah dia salah selama ini. Akhirnya ketemu juga jalannya. Akhirnya ketemu juga jalannya. Nah, Dan kisah yang semacam ini pun sekian banyak. Mungkin masing-masing kita, barakallahu fikum, masing-masing kita punya cerita sendiri-sendiri. Kenapa kok kenal sampai akhirnya kenal dengan dakwah salaf, kemudian akhirnya betul-betul yakin, siyakin-yakinnya bahwa dakwah salafiyah ini adalah dakwah yang mengajak kepada Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salafus saleh secara ikhlas, tulus, lillah wa fillah. Lillah wa fillah, tidak ada tendensi pribadi, tidak ada tendensi golongan, tidak ada tendensi lembaga, apalagi partai politik dan yang semisalnya, tidak. Kita sangat-sangat jauh dari yang seperti itu. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan adalah kewajiban kita sebagai seorang hamba. Lillah wa fillah. Lillah wa fillah. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para sahabat pun demikian, ulama dari kalangan tabi'in, murid-murid sahabat, demikian juga murid-murid mereka dari kalangan tabi'ut tabi'in, mereka terus mencari, mencari, mencari. Mereka menjadi ulama, panutan umat, bintang-bintang yang menerangi umat dengan ilmu yang disampaikannya. Mereka sampai ke derajat setinggi itu karena ada usaha belajar, belajar ngaji sedikit demi sedikit. Nah, berguru, belajar dari seorang guru, semua riwayat hadis yang sudah dimiliki habis oleh gurunya disarankan ke sana. Ada guru yang lain ke sana, semua diambil riwayat hadisnya, belajar lagi ke sana. Oh, ada seorang guru baru datang dari Baghdad singgah ke negeri kita. Yuk, datangi bersama. Terus tiada hari tanpa belajar. Tiada hari tanpa belajar. Semangat untuk tahu itu selalu dipegang. Nah, semangat untuk tahu itu selalu dipegang. Oleh karena itu Yahya bin Ma'in Abu Zakaria rahimahullahu taala telah berusia tua. Yahya bin Ma'in seorang ulama besar, sudah usianya tua renta. Murid-muridnya sudah banyak dan sudah menjadi ulama. Ternyata masih terlihat belajar ngaji dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetap mencari riwayat-riwayat hadis dari guru-guru yang ada. Nah, dari guru-guru yang ada. Ketika beliau ditanya rahimahullah Yahya bin Ma'in, kenapa Anda melakukan hal ini sementara Anda adalah seorang ulama besar, seorang imam, panutan umat? Jawaban Yahya bin Ma'in rahimahullah, barangkali masih ada satu kata yang nantinya akan bermanfaat untukku hingga saat ini belum aku peroleh. Ini haus kepada ilmu. Semangat untuk tahu. Barangkali masih ada kewajiban yang belum diketahui. Barangkali masih ada kebaikan yang belum pernah ia lakukan. Karena memang belum tahu ilmunya. Dan seterusnya. Semangat ini yang kemudian membuat dan mendorong beliau Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala tetap terus semangat belajar, termotivasi dan seterusnya. Kita pun demikian seharusnya ikhwati fillah barakallahu fikum. Kita pun semestinya demikian. Barangkali ada masih ada kebaikan yang belum kita ketahui. Padahal kebaikan itu semestinya kita kerjakan. Barangkali kita masih melakukan beberapa kesalahan yang menurut pandangan syar'i, menurut pandangan Islam itu keliru, itu salah. Barangkali kita masih melakukan beberapa kesalahan, tapi karena kita belum tahu ilmunya, tetap kita lakukan kesalahan tersebut. Contohnya, sahabat saya tadi. Dia seorang muslim yang baik. Ketika ngobrol-ngobrol itu, sholat 5 waktu dia jaga. Tetapi setelah sekian tahun, sudah dia berusia, sudah punya istri, sudah punya anak, baru dia tahu ternyata membuat arca dan patung itu tidak boleh menurut ajaran Islam. Nah, tadi dalam sesi yang pertama, sebelum sholat asar, kita sudah berusaha menjelaskan secara ringkas bahwa Islam itu berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tentu dengan pemahaman as-salafus salih. Tugas kita adalah melaksanakan, mengamalkan, melaksanakan, mengamalkan, melaksanakan. Kenapa, kenapa, kenapa, kenapa, kenapa, itu bukan hak kita. Allah menyatakan dalam Al-Quran, La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Ini posisi kita yang sebenarnya sebagai manusia. La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Allah itu tidak ditanya. Kenapa Allah berbuat ini? Kenapa Allah berbuat itu? Kenapa Allah mentakdirkan demikian sementara yang lain seperti itu? Tetapi posisi yang sebenarnya, kitalah yang harus siap menjawab nanti pada hari kiamat ketika ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, kenapa kamu berbuat ini, kenapa berbuat begitu? Kenapa saat di dunia kamu mengamalkan amalan demikian, sementara amalan itu yang semestinya engkau lakukan justru tidak engkau lakukan? Nah, ini posisi yang sebenarnya, posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita yang bertanya kepada Allah, kenapa demikian ya Allah, kenapa seperti ini ya Allah, bukan. Kita yang harus menjawab. Allah lah yang akan bertanya kepada kita. Naam. Maka barakallahu fikum, semangat. Semangat untuk tetap terus belajar, ngaji, cari ilmu. Nah, belajar, ngaji, cari ilmu. Belajar, ngaji, cari ilmu. Kumpulkan sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit ilmu. Ilmu itu sudah didapat, maksimalkan untuk diamalkan. Ilmu yang sudah didapat, walaupun sedikit, coba disampaikan. Coba disebarkan. Usahakan untuk didakwahkan. Didakwahkan itu artinya disampaikan sebagai sebuah seruan. Dengan cara-cara dakwah yang telah dijelaskan oleh Allah dan telah diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW serta dicontohkan para ulama. Seperti apakah dakwah itu sesungguhnya dilakukan dan dijalankan. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, proses kita mencari ilmu, proses kita mengamalkan ilmu, proses kita menyampaikan dan mendakwahkan ilmu itu membutuhkan banyak modal. Saya ulang. Amalkan kepada orang lain. Bukan karena didorong oleh semangat, terbawa oleh perasaan, kemudian kita mengajak orang lain kepada sesuatu yang kita sendiri belum tahu ilmunya. Nah, pernah ada seorang ikhwan dulu jamaah tabligh. Ya, ngobrol itu fungsinya sharing. Fungsinya kita ngobrol biar dapat informasi, wawasan. Dia cerita. Nah, akhirnya dia menyesal menjadi pernah mengikuti jamaah tabligh. Dia cerita dulu, Ustaz kami itu kalau sudah khuruj gitu. Keliling dari satu rumah ke rumah yang lain, kita ketuk pintu rumah orang, kita kadang kita diusir, kadang kita dimaki. Kan gitu. Anak-anak muda nongkrong-nongkrong di perempatan itu kita ajak ayo sholat. Nah, dengan keyakinan bahwa apa yang ia lakukan itu baik, berpahala, ibadah. Dan seterusnya. Tapi suatu saat akhirnya dia tersadar dengan sebuah pertanyaan kecil. Yaitu pertanyaan yang ditujukan kepada dia. Kalau engkau ajak aku sholat, tolong ajari aku bagaimanakah cara sholat yang benar. Pertanyaan itu simple. Ngajak sholat ya, sholat. Mungkin ada ya. Tapi ternyata ada dari sekian banyak orang yang ia ajak, sempat bertanya. Ya kalau gitu ajari saya cara sholat yang benar itu seperti apa. Baru terdiam dia. Betul juga. Cara sholat yang benar itu seperti apa. Baru dia sadar ternyata selama ia menjadi pengikut gerakan jamaah tabligh, ia tidak pernah belajar tentang tata cara sholat. Ternyata sholat yang ia kerjakan masih sama dengan sholat yang ia kerjakan dari kakek dan dari ayahnya. Kan luar biasa. Akhirnya dia tersadar, di situ barulah dia mencari ilmu. Alhamdulillah dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kajian salaf. dan sekarang jadi salafi. Contoh yang lain juga seperti itu. Seorang koordinator tarbiyah di sebuah kampus, ini koordinator tingkat, dia kena apa namanya liqaat-liqaat itu loh, liqa ikhwanul muslimin ya. Ada yang pernah? Oh, pernah Pak. Kan liqa-liqa gitu ya. Liqa ada 10 orang katanya. Itu dijelaskan sama saya sama orang itu. Namanya Udin. Namanya Udin, enggak tahu nama lengkapnya, lupa saya. Sudah lama sih kejadiannya. Ya, kurang lebih 7 tahun yang lalu. Begitu. Jadi dia masuk, direkrut ya, direkrut oleh kakak tingkatnya, direkrut. Sudah berapa kali mengikuti kegiatan liqa, ada tarbiyah namanya ya, dan seterusnya. Dia ditunjuk untuk menjadi koordinator liqa ini. Nah, salah satu yang harus ia lakukan, tanggung jawab yang harus ia berikan itu, memberikan, membuka liqa, mengarahkan anggotanya, kemudian membimbing anggotanya. Pokoknya dia yang menjadi ustaz. Dia ditunjuk untuk menjadi ustaz lah kalau dalam bahasa kita kan itu. Nah, akhirnya mau tidak mau malam hari, malam sebelum liqa itu baca buku sana, baca buku sini. Cari bahan untuk disampaikan ke anggota-anggotanya. Terus begitu. Ya kan akhirnya kalau Allah memang menginginkan kebaikan dari orang semacam ini, dia punya niat yang tulus dan ikhlas, dia jujur mencari kebenaran, akhirnya kan tersadar. Dia pun tersadar. Nah, dia pun tersadar, bukan ini yang saya cari. Bukan seperti ini agama yang saya inginkan. Wong saya sendiri aja gak tahu apa-apa, kok disuruh bimbing orang lain. Saya gak punya ilmu, kok disuruh untuk mengarahkan orang lain. Nah, sampai akhirnya hadir di sebuah majelis ilmu. Nah, dia cerita sama saya, dia hadir di sebuah majelis ilmu, majelis taklim, ustadz yang bersangkutan, Ustadz Salafi, itu membahas kitab Bulughul Maram. Karya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pembahasan yang disampaikan ketika itu adalah tentang sholat. Tata cara sholat, bersuci itu seperti apa, jenis-jenis air. Kalau air tidak ditemukan harus bagaimana. Kalau ada anggota tubuh yang luka, caranya seperti apa. Nah, ada air, tapi dibutuhkan untuk minum. Ada air tercampur barang, kita bingung ini barangnya najis ataukah tidak. Ada barang sudah berubah rasa, sudah berubah warna, sudah berubah bau. Pembahasannya hal-hal seperti itu. Baru dia tersadar dan geleng-geleng kepala. Ini yang saya cari. Ilmu. Melaksanakan semua bentuk ibadah itu karena berdasarkan ilmu. Bukan karena ikut-ikutan ini dan itu. Na'am ikhwati fillah. Barakallahu fikum. Proses mempelajari ilmu, proses mengamalkan ilmu, proses menyampaikan dan mendakwahkan ilmu harus memiliki banyak modal. Salah satu modalnya adalah kesabaran. Sabar terus. Yang jelas ilmu sudah kita usahakan, kita upayakan semaksimal mungkin. Sebatas kemampuan yang kita punya untuk belajar sedikit demi sedikit lah. Tidak mungkin dalam hitungan waktu yang singkat kita kemudian menjadi seorang yang alim. Tidak mungkin. Sufyan Ibn Uyainah rahimahullahu taala itu berguru 20 tahun lamanya kepada Amr bin Dinar, seorang tabi'in. Sufyan Ibn Uyainah menjadi seorang ulama besar karena beliau bermulazamah kurang lebih 20 tahun lamanya kepada Amr bin Dinar rahimahullah, seorang ulama tabi'in murid sahabat. Sampai pada usia tua tidak ada yang bisa memahami kata-kata yang diucapkan Amr bin Dinar kecuali Sufyan bin Uyainah. Saking lamanya belajar kepada Amr bin Dinar. Padahal disebutkan di akhir umur gigi Amr bin Dinar itu sudah rontok, sudah ompong. Tetapi karena kedekatan Sufyan bin Uyainah, Sufyan bin Uyainah masih bisa memahami. Orang lain sudah enggak paham. Gitu. Kalau kita gambarkan ya, gitu. Sudah gambarkan habis giginya. Tetapi karena kedekatan Sufyan bin Uyainah 20 tahun loh, bukan waktu yang sedikit loh. 20 tahun lamanya. Bersabar untuk mencari ilmu. Bersabar dalam berguru. Nah, dan bukan cuma Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Abu Zur'ah, Abu Hatim Ar-Razi, Al-Imam Daruqutni, Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, dan semua ulama. Itu mereka sabar ketika belajar. Bertahun-tahun, ini 5 tahun, ini 2 tahun, sana 3 tahun. Sampai ilmu yang dipunya gurunya sudah dikatakan habis. Ijazah terakhir, semua ilmu yang saya punya sudah habis. Alangkah baiknya kalau engkau belajar ke tempat yang lain. Itu profil seorang guru yang baik, memberi motivasi. Potensi yang ada tidak ditutup, tidak dimatikan. Tetapi didorong, dikembangkan. Lihat muridnya punya potensi, arahkan kepada orang yang lebih alim daripada dia. Kalau kita misalkan di Indonesia, ya kita arahkan berangkat ke Majelis Ulama. Bukan Majelis Ulama Indonesia loh. Majelis Ulama Yaman. Maksudnya di sini adalah pondok-pondok ulama kita yang di negeri Yaman. Atau kalau ada kesempatan ke Madinah, ke Mekah. Nah, dengan syarat-syaratnya lah yang sudah, yang akan kita ketahui nantinya. Sabar dalam belajar. Nah, kita sebagai orang yang menuntut ilmu harus sabar. Baik dengan kesulitan-kesulitan yang ada, kepadatan waktu, demikian juga aktivitas yang sangat banyak sekali, sabar. Mungkin terkait tentang kecerdasan dan kemampuan kita dalam menangkap pelajaran, lemah, tetap bersabar. Jangan pernah merasa bahwa kita itu tidak pantas untuk menjadi orang yang alim. Keliru pemahaman seperti itu. Nah, keliru pemahaman seperti itu. Sekian banyak ulama disebutkan di dalam kutubus syiar, dalam kitab-kitab biografi para ulama. Awalnya dulunya mereka disebut orang bodoh, orang idiot. Sampai seperti itu. Hafalannya lemah. Mau menghafal susah, sekali hafal cepat hilang. Ada sebagian ulama seperti itu. Tapi mereka terus bersabar, sabar, sabar, sabar. Jadi ulama besar. Usia pun bukan faktor penghalang untuk belajar. Jangan merasa sudah 40 tahun, sudah tua saya. Jangan. Nah, umur 40 tahun di negeri kita masih jadi ketua Karang Taruna. 40 tahun itu, ya kan? Akhirnya kan sampai 40 tahun. Karang Taruna masih. Kok ini nganggap dirinya tua? Sok tua loh. Belum tua. 40 tahun, 50 tahun. Al-Imam Yahya An-Nahwi Rahimahullah. Al-Imam Yahya An-Nahwi Rahimahullah. Seorang ulama besar dalam bidang nahwu. Itu baru mulai belajar setelah berusia 40 tahun. Itu kerjaannya dayung kanan, dayung kiri. Jasa antar jemput. Nah, antar pulau. Itu di daerah Iskandariyah. Alexandria kalau zaman sekarang di Mesir ya. Antar pulau-pulau kecil sana, seberang. Nah, salah satu langganan Yahya ini, Yahya An-Nahwi. Itu santri-santri yang sibuk dan aktif belajar serta mencari ilmu. Ya mau tidak mau dia sebagai pendayung, rahimahullah, selalu mendengarkan percakapan dan perbincangan antara santri-santri itu. Qala Allah, qala Rasul, firman Allah seperti ini, sabda Nabi demikian. Kata ulama gini, debat ini, debat itu. Kan asyik lihatnya, mendengarkannya. Setiap hari sih sudah lama seperti itu. Tetapi kemudian hidayah datang, pintu hatinya diketuk, terketuk, kemudian dia berpikir, selama ini saya sudah rugi waktu. Mendengarkan pembicaraan santri-santri itu kan, orang kalau sudah belajar agama, thalabul ilmi, itu kan wawasannya luas sekali. Wawasannya sangat luas sekali. Karena kita belajar fikih misalkan. Fikih itu dari hal yang paling kecil, yang paling detail, sampai yang paling besar, yang bersifat global itu dibahas. Ketika kita belajar akidah, mustalah hadis, seakan-akan kita keliling dunia. Kita kalau baca hadis Nabi dengan sanadnya Imam Bukhari, dijelaskan Bukhari itu daerah mana? Oh, daerah sini-sini, ciri-cirinya demikian, penduduknya seperti ini, ada benteng yang kita pelajari. Nah, dari Abdullah bin Yusuf At-Tinisi Ad-Dimashqi. Oh, Damaskus itu di mana? Oh, di sini-sini. Kita seakan-akan keliling dunia kalau belajar agama itu melalui kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Belum lagi kalau kemudian kita misalkan menyempatkan diri belajar sampai ke luar negeri. Di sana kita dipertemukan oleh sekian banyak santri dari berbagai negara dan penjuru dunia. Ada yang dari Eropa, Amerika, Asia, Amerika, apa namanya, Eropa, sekian banyak. Nah, wawasan menjadi luas. Lah ini Yahya An-Nahwi rahimahullah, dayung kanan, dayung kiri, mendengarkan percakapan dan perbincangan anak-anak santri itu. Nah, barakallahu fikum, akhirnya sadar. Saya sampai umur setua ini, 40 tahun, yang saya tahu cuma dayung kanan, dayung kiri. Yang saya tahu cuma dayung kanan, dayung kiri. Ini saja yang saya tahu. Taunya dayung, kapal, minyak, arah angin dan yang semisalnya. Ternyata pengetahuan saya tidak seluas anak-anak muda itu. Selesai nganter, pulang ke rumah, kapalnya diangkut ya. Bukan diangkut gini, gak kuat dong. Kan ada caranya ya. Ditarik itu, dijual. Murah. Dijual. Kapal pengangkut manusia. Plus dengan dayungnya. Harganya sekian. Dijual murah. Laku. Hasil menjual perahu dan dayungnya itu, sebagiannya diberikan untuk keluarganya, sebagian yang lain dipakai sangu untuk ngangsu kawruh. Ada orang Jawa di sini. Sebagian yang lain itu digunakan untuk ngaji dan belajar. Orang belajar itu kan butuh bekal ya. Makan, minum, alat tulis, penginapan, ini dan itu zaman dulu. Dipakai. Tidak lebih dari 4 tahun. Sudah menjadi seorang ulama besar dalam bidang nahwu. Makanya beliau kalau kita belajar ilmu nahwu itu selalu dikenal dengan namanya, gelarnya Yahya An-Nahwi. Jadi gelar ahli nahwu itu melekat pada nama beliau rahimahullahu taala, Yahya An-Nahwi. Maka usia itu bukan menghalang. Usia itu bukan menghalang. Sabar memang harus sabar. Sabar. Sama halnya ketika kita berkecimpung dalam urusan dunia. Kalau kita menjalani profesi dan aktivitas sehari-hari terkait tentang urusan duniawiah, kita bekerja menjadi karyawan ini, bukankah di antara yang dibutuhkan juga sabar? Belajar pun seperti itu. Nah, kalau kita sekarang bercerita masing-masing, dulu saya begini Ustaz, dulu saya begini itu, akhirnya disukses itu ya harus melewati masa-masa sulit. Harus merantau sana, merantau sini. Nah, belajar agama pun kurang lebih sama. Butuh kesabaran. Harus pernah begini, harus pernah begitu semua. Tetapi ketika kita sabar, konsisten, istiqamah, maka pasti Allah Azza wa Jal akan memudahkan langkah-langkah kita. Nah, itu modal pertama. Kesabaran. Nah, modal pertama adalah kesabaran. Kesabaran dalam proses mencari ilmu. Kesabaran dalam proses mengamalkan ilmu. Kesabaran dalam proses menyampaikan dan mendakwahkan ilmu. Semua memerlukan kesabaran. Modal itu adalah modal utama yang harus kita punya. Modal yang berikutnya, ikhwati fillah barakallahu fikum, adalah modal ukhuwah. Modal berikutnya adalah modal ukhuwah. Tidak mungkin kita mencari ilmu sendiri. Tidak mungkin kita mengamalkan ilmu berdiri sendiri. Sebagaimana tidak mungkin halnya ketika kita ingin menyampaikan dan mendakwahkan ilmu kemudian sendiri. Merasa tidak memerlukan orang lain. Ini keliru. Kita butuh perangkat-perangkat lain, yaitu saudara-saudara kita yang saling membantu, saling menolong, melengkapi satu dengan yang lain. Ada satu hal yang kurang, tutupi, penuhi, agar tidak kurang. Ada yang bolong, lubang, tutup. Bukan dan bolong itu kemudian malah diperbesar. Tutup. Nah, ukhuwah itu paling penting, barakallahu fikum. Mulai dari proses mencari ilmu. Ukhuwah itu perlu. Nah, artinya, hidup bersaudara, hidup bersahabat, nah, interaksi sosial sesama para penuntut ilmu harus ada ketika kita ingin mencari ilmu. Nah, kalau kita misalkan sendiri, barakallahu fikum, mencatat sendiri, menghafal sendiri, hasilnya akan kurang maksimal. Hasilnya akan kurang maksimal. Contoh yang paling terasa ketika kita menghafal Al-Quran, misalkan. Santri yang menghafal Al-Quran sendiri, tanpa ia simakkan kepada orang lain, ia tidak memiliki teman murajaah, teman untuk mengulang-ulang hafalan, kualitas hafalannya pasti di bawah kualitas mereka yang punya teman partner untuk mengulang hafalan. Kualitasnya pasti berbeda, ada di bawah mereka kualitasnya dibandingkan mereka yang ketika menghafal Quran itu punya partner, teman. Misalkan saya, nah, hafal Al-Quran katakan selama 5 tahun. Tapi tidak pernah saya setorkan kepada teman. Gitu. Pokoknya hafal terus. Kalau murojaah sendiri, Nah, pada praktiknya akan ditemukan sekian banyak kesalahan. Dia sudah disebut hafizul Quran. Sudah dinyatakan sebagai orang yang hafal Quran. Tapi pada praktiknya ketika diuji, sekian banyak kesalahan akan ditemukan. Karena kesalahan-kesalahan itu semestinya ditemukan saat murojaah. Tetapi ia tidak sadar kalau itu salah. Ya, dia hafal Quran, baca gini, dia sudah merasa benar padahal itu salah. Diulang-ulang sampai 10 kali, akhirnya yang salah itu tetap salah, sulit untuk diluruskan. Karena sudah terbiasa salah membacanya. Tapi katakan si A dan si B, teman, dekat, sahabat, karib, masing-masing punya hafalan, mungkin jumlahnya berbeda. Yang satu 5 juz, yang sana 20 juz. Kan tidak mengapa. Masing-masing setengah juz, tapi itu terjaga. Sama-sama 5 tahun. Pasti kualitas mereka berdua jauh lebih baik daripada kualitas orang pertama tadi yang kita sebutkan sebagai contoh. Nah, itu bukti kecil. Contoh sederhana. Bahwa ketika kita dalam proses mencari ilmu, tidak bisa sendirian. Harus mencari kawan, harus mencari teman. Para ulama rahimahumullah, sejak zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, seperti itu melakukannya. Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ini dua sejoli, dua pasang yang sulit dipisahkan. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam sering mengatakan, "Naam. Kuntu ana wa Abu Bakrin wa Umar." Saya Abu Bakar dan Umar pernah. Saya Abu Bakar dan Umar pernah demikian. Pernah seperti itu. Untuk menjelaskan betapa dekatnya hubungan Rasulullah SAW dengan Abu Bakar beserta Umar. Kalau kita teliti hadis-hadis Nabi SAW yang disabdakan oleh beliau menggunakan kalimat-kalimat seperti ini, banyak puluhan hadis kita temukan. Nah, saya bersama Abu Bakar dan Umar pernah melakukan perbuatan ini. Saya bersama Abu Bakar dan Umar pernah pergi ke tempat ini. Saya beriman. Abu Bakar dan Umar pun beriman. Selalu disebutkan dua nama ini. Dalam amaliyah, dalam mengamalkan ilmu, mengamalkan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar ini tidak pernah berhenti untuk bersaing. Persaingan secara sehat, persaingan secara syar'i. Nah, persaingan yang memang dibangun di atas ketulusan, di atas ukhuwah dan cinta. Suatu saat Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabat, berinfaklah, bersedekahlah. Allah akan memberikan ganti berlipat-lipat. Allah akan memberikan ganti yang jauh lebih baik. Nah, kata Umar radhiyallahu ta'ala, sekarang nih, giliran saya lebih baik daripada Abu Bakar As-Siddiq. Datang menemui Nabi alaihi salatu wassalam sambil membawa separuh harta. Kata Umar, ya Rasulullah, ini hartaku separuh jumlahnya untuk Allah, fi sabilillah, di jalan Allah. Diterima oleh Nabi Muhammad. Tidak berapa lama kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala sambil menyatakan, ya Rasulullah, ini semua hartaku fi sabilillah. Kalau Umar kan setengah ketika itu. Abu Bakar mengatakan, semua ini hartaku untuk Allah dan Rasulnya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan semua hartanya, bukan berarti kemudian membiarkan keluarga dan anak istrinya kelaparan, tidak ada harta yang ditinggalkan. Bukan. Tapi karena Abu Bakar As-Siddiq memiliki pemasukan dari tempat yang lain. Ini diserahkan semua, tapi masih ada pemasukan yang lain untuk keluarganya. Kata Umar radhiyallahu ta'ala, demi Allah, tidak mungkin saya bisa menjadi lebih baik, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam beramal. Suatu saat Abu Bakar dan Umar ini hampir ketemu. Nah, di sana Abu Bakar, di sini Umar. Mau ketemu, kata Umar, sekarang nih, giliran saya yang lebih baik daripada Umar. Baru mau mengucapkan salam, Abu Bakar duluan yang, assalamualaikum ya Umar. Ini Abu Bakar, Umar baru mau mengucapkan salam. Abu Bakar sudah suaranya keluar duluan. Assalamualaikum ya Umar. Waalaikumsalam ya Abu Bakar. Luar biasa. Beliau berdua selalu ada di dekat Nabi Muhammad SAW. Sama-sama menimba ilmu. Mendengarkan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, mereka berdua, subhanallah, seperti layaknya saudara kandung. Memang mereka berasal dari satu suku, suku Quraisy, tapi karena kedekatannya, ukhuwah itu, akhirnya barakallahu fikum, mereka sukses. Menjadi manusia-manusia terbaik setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Abu Bakar menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin dan membina umat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang kemudian lantas menggantikan kedudukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Para ulama yang setelahnya pun demikian. Siapa yang tidak mengenal persahabatan antara Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi rahmatullah alaihim rahmatan wasiah. Dua ulama ini sama-sama ulama jarh wa ta'dil, ulama hadis, Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Sama-sama murid Imam Ahmad rahimahullah. Sama-sama murid Yahya bin Ma'in. Teman sejawat dan teman dekat Al-Imam Muslim rahimahullah. Bahkan beliau Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Zur'ah dan Abu Hatim. At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lain juga meriwayatkan hadis dari Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Ini kemanapun pergi, mereka selalu berdua. Teman dekat untuk belajar proses mencari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Digambarkan suatu malam barakallahu fikum Abu Zur'ah dan Abu Hatim bertemu. Salah satunya Abu Zur'ah mengatakan kepada Abu Hatim, "Sudahlah, daripada malam ini berlalu begitu saja, ayo kita sekarang masing-masing menyebutkan hadis dhaif berdasarkan urut-urutan fikih. Kita kalau belajar fikih itu kan mulainya dari tata cara bersuci ya. Kita butuh taharah, tata cara bersuci selesai, nanti tentang sholat, setelah itu puasa, setelah itu zakat, setelah itu haji, kemudian misalkan jual beli, hukum-hukum terkait tentang nikah, talak, cerai dan khuluq serta misalnya tentang jihad fi sabilillah, tentang memerdekakan budak. Nah, dan pertanian, peternakan semua. Itu kan fikih namanya. Urut-urutan bab dan pembahasan dalam buku-buku fikih. Nah, Abu Zur'ah menyampaikan kepada Abu Hatim. Wahai Abu Hatim, coba sekarang malam ini masing-masing kita menyebutkan hadis dhaif pada tiap-tiap pembahasan fikih. Bisa dipahami? Bisa ya? Kata Abu Zur'ah kepada Abu Hatim, rahimahullah, ayo masing-masing kita menyebutkan hadis dhaif pada tiap-tiap bab fikih. Mulai akhirnya. Abu Hatim menyebutkan dalam bab bersuci ada sebuah hadis dhaif seperti ini. Ini dinisbatkan disandarkan kepada Nabi Muhammad. Beliau bersabda seperti ini. Ini hadis dhaif. Kenapa dikatakan dhaif? Karena alasannya ini itu. Terus hadis yang berikutnya tentang tata cara bersuci ada hadis dhaif yang lain, yang kedua. Dikatakan dhaif alasannya ini. Terus Abu Hatim dari awal sampai akhir. Selesai semua. Kata Abu Hatim, sekarang giliran kamu Abu Zur'ah. Kan gitu. Abu Zur'ah menyebutkan hadis dhaif dari tiap-tiap bab fikih tetapi berbeda dengan hadis dhaif yang disebutkan Abu Hatim. Luar biasa loh. Jumlahnya sama. Yang tidak disebutkan Abu Hatim disebutkan Abu Zur'ah, sahabat kental. Nah, oleh karena itu putra dari Abu Hatim Abdurrahman Ibnu Abi Hatim itu lantas meriwayatkan banyak-banyak riwayat terkalam al-a'immah fil jarh wa ta'dil, dalam hal jarh wa ta'dil dari al-imam Abu Zur'ah, teman akrab ayahnya. Ini teman namanya dalam proses mencari ilmu. Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal dengan Ishaq bin Rahawai itu seperti juga teman kental. Al-imam Ibn Jarir At-Tabari dengan al-imam Muhammad bin Khuzaimah, teman kental. Kemana-mana pergi berdua cari ilmu. Dari Mesir ke Irak, dari Irak kemudian ke Madinah, dari Madinah ke Mekah, Hijaz, sampai ke negeri Yaman. Itu Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal bareng. Bareng. Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad. Mereka berdua sepakat, ayo kita belajar ilmu hadis dari Abdul Razak bin Hammam di negeri Yaman. Jalan kaki dari Irak sampai ke negeri Yaman. Jauh. Jalan kaki, Mas. Ini mereka berdua sepakat. Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sama sepakat. Sampai di Mekah pas kebetulan musim haji. Ya, keberangkatan ke Yaman ditunda sebentar untuk menyelesaikan manasik haji. Kesempatan ibadah melaksanakan rukun Islam yang kelima. Suatu saat Yahya bin Ma'in tawaf Ka'bah. Lihat Abdul Razak, guru yang akan dituju di negeri Yaman. Ditemui, jabatan tangan, salaman, cium kanan, cium kiri, ahlan wa sahlan, tanya kabar ini dan itu, sambil menyampaikan Yahya bin Ma'in, wahai Imam Abdul Razak, saya sekarang bersama Ahmad bin Hanbal. Ha, Ahmad bin Hanbal. Karena nama Imam Ahmad sudah cukup dikenal oleh kaum muslimin. Walaupun Abdul Razak bin Hanbal sendiri belum pernah bertemu dengan Imam Ahmad. Calon murid nantinya. Ketemu-ketemu selesai. Selesai melaksanakan manasik tawaf, Yahya bin Ma'in kembali ke penginapan. Cerita ke Imam Ahmad. Eh Ahmad, Allah sudah mendekatkan langkah kaki kita. Allah meringankan bekal perjalanan kita. Ini Abdul Razak sekarang sedang di Mekah. Mumpung Abdul Razak di Mekah, kita belajar kepada Abdul Razak di Mekah saja. Tidak perlu kita berangkat ke Yaman. Jauh loh mas. Jauh ya. Bisa bayangkan gak peta itu? Bisa gak? Madinah, Mekah, Yaman itu. Jauh. Perjalanan sebulan loh. Kalau jalan kaki dari Mekah ke Yaman sebulan. Wah, boyoan. Rematik, apa segala macam kan. Wow, suah. Dehidrasi. Bayangkan aja yang jelek-jeleknya. Tapi ternyata itu semua dilewati dan dijalani oleh para ulama. Apa jawaban Imam Ahmad rahimahullah? Kata Imam Ahmad, demi Allah, saya keluar meninggalkan kota Baghdad berniat belajar kepada Abdul Razak di Yaman. Dan saya tidak mau merubah niat. Oh ya sudah. Kesempatan ketemu Abdul Razak di Mekah. Kalau kita mau pasti kan. Oh ya kesempatan daripada kesana mumpung di sini nih. Nah itu bedanya kita dengan para ulama. Akhirnya selesai musim haji, Abdul Razak pulang ke Yaman, barulah Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in ikut menyusul. Lalu dijelaskan oleh para ulama, memang seperti itu semestinya. Karena posisi Abdul Razak Ibn Hammam Abu Bakrin As-San'ani Sahibul Musannaf, nah, beliau rahimahullah, kalau misalkan dipaksakan untuk meriwayatkan hadis dari Abdul Razak ketika musim haji, tentu tidak akan maksimal. Karena Al-Imam Abdul Razak sendiri kan sedang fokus untuk melaksanakan ibadah haji. Bukan di rumah sendiri, tapi di penginapan. Mungkin capek, mungkin letih, mungkin ini, mungkin dan itu punya uzur dan sekian banyak. Tapi kalau belajar agama, meriwayatkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam dari Abdul Razak di rumahnya sendiri, tentu lebih maksimal. Lebih tenang, lebih fokus, lebih konsentrasi. Itulah yang menjadi alasan kenapa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tetap bersikukuh untuk berangkat ke negeri Yaman. Mendapatkan riwayat-riwayat hadis dari Abdul Razak bin Hammam rahimahullah ta'ala. Berangkat. Sama mungkin satu bulan namanya. Nah, di sana beliau rahimahullah Imam Ahmad. Kemudian belajar. Kurang lebih hampir 9 bulan. Atau kurang sedikit. Sekitar itu baru kembali ke Mekah. Dari musim haji ke musim haji yang setelahnya. Asyahid. Titik tekan dari cerita ini. Barakallahu fikum. Kita dalam proses mencari ilmu tidak bisa sendiri. Harus ada teman menjaga ukhuwah. Nah, maka kita pun yang katakan hadir di majelis ini dalam lingkup yang kecil ini, demikian juga ummahat, kaum wanita dan kaum istri, kaum ibu yang ikut mendengarkan ceramah ini, mari kita periksa diri kita masing-masing. Nah, kalau kita ingin taklim, ingin mengikuti muhadharah, ingin mengikuti daurah, ingin belajar agama, tidak bisa sendiri. Saya tadi sudah mencontohkan. Kalau misalkan ada kesempatan dan harus ada setengah jam sehari. Ngajak tetangganya satu dan dua bareng-bareng. Kalau sendiri lebih mudah putusnya. Kalau sendiri lebih cepat jenuhnya. Kalau sendiri tidak ada penyemangatnya. Tidak ada yang saling, tidak ada upaya saling mengingatkan. Tapi kalau bertiga, berdua, nah, tambahan waktu. Selain waktu yang sudah kita berikan untuk hadir secara langsung di majelis ilmu. Nah, selain waktu yang sudah kita berikan untuk hadir di majelis ilmu secara langsung bertemu dengan guru. Talaki. Tapi kita sisihkan waktu 30 menit sehari saja. Sehari semalam. Masa juga gak bisa mas 30 hari. 30 hari baca koran dan baca internet saja bisa kok. Buka detik.com, kompas.com, okzone.com dan seterusnya. Bisa 30 menit. Ini 30 menit untuk ngaji, belajar. Ajak temannya. Nah, buat jadwal khusus. Tidak perlu mungkin setiap hari. Kita mungkin kadang-kadang pengen libur. Boleh libur. Jumat libur, Ahad libur. Nah, atau mungkin sepakat sudah besok kita libur ya, ada acara kerja bakti, besok libur ada acara daurah, tamu dari luar misalkan, silakan. Tetapi beberapa cerita yang saya sebutkan tadi, barakallahu fikum, untuk memberikan pencerahan wawasan kepada kita bahwa proses mencari dan mempelajari ilmu itu tidak boleh sendiri. Tidak bisa sendiri juga. Bersama-sama. Nah, karena kita dalam proses mencari ilmu harus bersama, maka ukhuwah itu pun harus dijaga. Hal-hal yang bisa menimbulkan konflik atau potensi yang mengarah kepada konflik, perbedaan sikap, perbedaan pendapat, nah, itu harus semaksimal mungkin untuk dijauhi. Hal-hal yang sekiranya mampu merekatkan dan menguatkan hubungan persahabatan, hubungan persaudaraan sesama muslim, karena sama-sama ingin belajar dan sama-sama ingin taklim, sama-sama ingin menuntut ilmu, ngangsu, kawruh. Laksanakan semua hal yang bisa mengikat. Saling berbagi hadiah, saling mengirimkan salam, saling membantu. Misalkan sakit, dijenguk. Misalkan butuh bantuan, dibantu. Memerlukan pertolongan, beri pertolongan. Nah, ini hal-hal yang seperti ini. Nah, saling mengundang makan. Bilang sama istrinya, "Dek, kira-kira masak apa ini? Ini ada sedikit rezeki." Nah, bonus dari perusahaan. Misalkan, lembur abang kemarin. Buat masakan yang enak. Kita undang Abu Fulan dan istrinya serta anak-anaknya, Abu Alan dengan istrinya dan anaknya. Diundang, boleh. Nah, dulu di zaman Nabi SAW, kegiatan seperti ini berlangsung meriah. Saling mengundang satu dengan yang lain. Saling mengundang satu dengan yang lain. Undang, gak ada masalah. Nah, tanpa harus berlebihan, tanpa harus memaksakan, harus daging kambing, sate gulai, tidak mesti. Nah, ubi bakar dengan sambelnya plus teh panas. Segernya. Nasi panas masih kemepul asapnya. Tambah ikan teri, sambel kering, plus sambel sedikit. Nah, minumnya susu panas, kan gitu, jahe panas. Ini sudah luar biasa. Coba dibiasakan yang seperti ini. Seminggu sekali, dua pekan sekali gantian. Saya ngundang si Fulan, sekeluarga. Nah, nanti 5 hari kemudian. Terus nanti acaranya makan-makan terus, Ustaz. Lah, tidak ada acara itu. Kita juga tiap hari makan kok. Betul nggak? Walaupun tanpa ada acara seperti itu, ya tiap hari kita juga makan. Kumpul makan sama keluarga. Cuman ini beda. Apa namanya? Tampilannya berbeda. Kalau kita mungkin hari ini makan bersama keluarga, ini ada tambahan tamu. Bukan acara makan-makan. Itu kok yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, saling mengundang kok. Coba kalau kita teliti hadis-hadis Nabi dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim saja, dalam dua kitab ini saja. Tidak perlu membuka kitab-kitab hadis yang lain. Sekian puluh hadis, bahkan ratusan hadis, di situ dijelaskan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat sering melakukan hal-hal seperti ini. Saling mengundang, saling memberi, makan bersama ini dan itu. Biasa. Bahkan kalau perlu sekali-sekali datang berkunjung ziarah. Walaupun tidak diundang. Loh, orangnya loh. Waduh, aib Ustaz. Aduh, seperti itu teh. Nggak boleh. Malu. Bukan masalah malu. Tujuan kita itu apa? Tujuannya kan bukan cari makan. Tujuannya bukan untuk mengganggu. Tujuannya untuk mempererat persahabatan. Memperkuat persaudaraan. Tetapi juga pilih-pilih waktu. Jangan sak-sae. Jangan sembarangan. Jam 12 malam ketuk. Kan gitu. Jam 12 malam ketuk. Misalnya, Abu Almas. Barusan baru tidur, aduh siapa sih ini? Boleh mas, kenapa? Pengen bertamu. Jam 12 malam. Saya pernah ada teman pulang dari Yaman. Teman pulang dari Yaman baru berapa hari itu. Di Solo. Jam 11 malam saya sedang tidur. Nama teman ini Muhammad, Ustaz Muhammad. Ustaz Muhammad Sungkar, sebut saja namanya, gak apa-apa. Jam 11 malam saya sudah tidur. Ketuk garasi. Assalamualaikum, Ben! Kalau sesama teman kan saya biasa dipanggil Iben kan gitu. Ben. Anak bangun sopo. Jam 11 malam nih, capek. Anak intip dulu lalu korden. Wah, Muhammad. Teman kan. Saya berpikir ini acaranya pasti penting nih. Jam 11 kok ketuk-ketuk pintu, ngapain ini? Tak buka. Ahlan wa sahlan. Ya gitu ya. Dalam keadaan ngantuk gitu. Ada apa, Mo? Enggak, anak pengin ngopi sama intip. sambil bawa kopi satu termos dan dua gelas, bayangkan. Itu sangu dari rumah. Sangu dari rumah termos ya. Satu termos isi kopi plus gelasnya cuma dua lagi. Kata dia, anak pengin ngopi sama ente di rumah ente sekarang. Ya ahlan usah, duduk. Tadi yang semula ngantuk lihat kayak gitu kan lucu. Aduh mom, mana panggilnya kan Muhammad mom. Alah mom, jam segini ente bangunan aneh. Cuma pengen ngopi, ya masuk. Sekaligus anak bangunkan istri, dibuatkan pisang goreng atau apa gorengan waktu itu. Sudah sekaligus, ngobrol apa ente? Sudah minum kopi selesai, anak izin pulang. Selesai itu aja. Tapi ya jangan ditiru. Kecuali kalau memang sudah keren. Kalau sudah memang dekat, yakin tidak tersinggung, ya monggo. Itu kan justru lem yang merekatkan hubungan persahabatan. Perekat ya. Tapi kalau yang belum terlalu dikenal, baru sekali kenalan kok ketuk-ketuk pintu. Misalkan saya baru kenal Pak Wahyu nih. Datang ke rumahnya misalkan. Di Teluk Lingga. Iya kan? Teluk Lingga, Pak Wahyu. Jam 12:30 malam ini. Besok pagi saya mau pulang ke Solo ini. Mumpung ada waktu saya ke rumah Bapak ini. Aduh. Pak Ustadz ini. Baru kenalan 12:30 sudah ganggu. Ini besok mau kerja nih. Mungkin kan gitu. Tapi saya yakin si Pak Wahyu gak akan tertinggal ya Pak Wahyu ya. 12:30 tak ketukin rumahnya misalkan. Misal contoh barakallahu fikum, ya antar umahat pun seperti itu. Antar umahat yang penting kalau ingin belajarnya tenang, orang belajar kan butuh ketenangan, butuh konsentrasi. Kalau ingin belajar tenang, ukhuwah itu dijaga, persahabatan, persaudaraan, semua hal yang bisa menimbulkan konflik jauhkan. Jauhkan. Ego harus dikalahkan. Masing-masing kita punya gengsi, saya juga punya gengsi. Semua orang punya gengsi, punya ego. Tapi kita harus pertimbangkan mana maslahat, mana mafsadahnya. Kalau gengsi tetap saya pertahankan, ego tetap saya pertahankan, ya nantinya suasana belajar itu akan rusak. Suasana belajar itu akan rusak. Saya punya masalah dengan si B. Saya punya masalah dengan, masalah pribadi banget. Masalahnya sangat-sangat pribadi sekali saya dengan si B. Mungkin urusan utang piutang, misal. Atau urusan janji, tetapi tidak saya tepati. Misalkan, itu kan urusan kecil, sepele sekali. Kemudian akhirnya itu menjadi sebab kita tidak tenang belajar, mikir terus. Atau kemudian kita menjadi sebab tidak, akhirnya menjadi sebab kita tidak mau belajar lagi. Kenapa? Males lihat mukanya. Itu kan pribadi. Ya memang ada seperti itu. Berat, sulit, tidak semudah mengucapkan seperti yang saya ucapkan ini. Berat kan kalau udah punya masalah pribadi. Misalkan kita sudah merasa dilukai. Merasa dizolimi, saya ini terluka, dan yang semisalnya. Mau ketemu dengan orang yang sudah kita anggap, yang kita anggap pernah melukai kita kan beratnya minta ampun. Mau assalamualaikum kaifa haluk akhi, susahnya luar biasa. Tapi coba timbang-timbanglah. Mana yang lebih berat, belajarnya atau hal pribadi tadi? Belajarnya atau hal pribadi tadi? Coba misalkan paksa tetap terus belajar ngaji meskipun melihat mukanya itu tidak suka misalkan. Padahal itu pun masih bisa diselesaikan sebenarnya. Ya, paksa-paksalah tetap belajar, ketemu sama orangnya, tetap senyum. Nanti kalau udah pulang, pas jalan sendiri baru balas dendam misalkan gitu. Walaupun saya yakin kalau tiap hari ketemu akhirnya perasaan itu akan cair kan gitu. Yang penting kan ketemu sebenarnya. Kita kalau sudah punya masalah pribadi, barakallahu fiik. Saya misalkan dengan ya jangan ada masalah di antara kita. Misalkan saya dengan si A punya masalah pribadi, nggak ada kaitannya dengan manhaj, nggak ada kaitannya dengan akidah, nggak ada kaitannya dengan agama, pribadi banget. Ini kan syaitan berusaha kita jauh, syaitan berusaha kita pisah. Nah, sebenarnya cara yang paling mudah itu dipaksa ketemu, ngomong nggak ngomong ketemu. Assalamualaikum, akhi, waalaikumsalam. Terus berusaha. Yang semula keras akan mencair dengan sendirinya. Yang semula padat akan meleleh. Syaitan akan sedih. Syaitan akan sedih. Jangan biarkan dia tertawa. Melihat keplok-keplok, lihat kita. Kemudian sama satu sama lain renggang hubungannya. Yang akibatnya kemudian kita tidak mau belajar. Tidak mau ta'lim. Tidak mau ngaji. Tidak mau tolabul ilmi. Padahal dulu misalnya dikenal orang yang paling rajin. Paling semangat belajar. Paling semangat ngaji. Hanya karena urusan sedikit. Nah yang seperti ini barakallahu fikum, menjaga ukhuwah itu sangat penting sekali. menjaga ukhuwah persaudaraan di antara kita itu sangat penting sekali. Yang sedikit ini dimaksimalkan. Yang sedikit ini dimaksimalkan, dijaga hubungannya satu dengan yang lain. Ya, berusaha untuk berbesar jiwa, saling memaafkan, saling memaklumi, dan saling memahami. Nah, adapun selengkapnya tentang persaudaraan, nanti malam insyaAllah. Karena sudah jam 5 lebih sedikit. Saya tadi ngobrol sama Nadia, pengen diajak jalan-jalan sebentar di Jakarta. Boleh gak? Boleh, oh gak boleh, gak mau datang lagi loh. Maksudnya ya diberi kesan, oh begini, Sangatta itu begini. Jadi kan besok ditelepon Ustaz Abu Jufa, Ustaz, ada kesempatan di Sangatta? Oh iya! Kan gitu. Begitu ya, boleh ya? Sebentar, sambil istirahat kan ya? Sambil istirahat, insyaAllah, barakallahu fikum, mohon izin. Jalan-jalan sebentar aja. Sampai menjelang maghrib nanti, pada maghrib, kita lanjutkan seperti yang disampaikan panitia, kajian untuk ummahat. Ikhwan juga, kalau ada kesempatan, mohon ikut, silakan ikut dengar. Bada isya juga kita lanjutkan, biiznillah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.